Wal iktisori lan ngringkes alal qalili ing atase perkara sedidik. Meringkas artine ngalap cukup. Alal qalili ing atase perkara sedidik minal makuli saking perkara kang dipangan. Wal masyrubi lan perkara kang diminum. Wal malbusi lan perkara kang dipakai pakaian. Wal malbusi lan perkara kang dipakai. Wa ghairiha lan liyane makul masyrub malbus. Wa ghairiha lan liyane makul masyrub malbus min hududin nafsi saking piro-piro bagiane nafsu. Saking piro-piro bagiane nafsu. Wa tarki syahawati niki atof nang alju. Atau nang alju wa fadl, jadi takdirani wa babu fadli tarki syahwat, wa tarki syahwati lan ninggal biro-biro syahwat, biro-biro kesenangan, wa tarki syahwati lan ninggal biro-biro syahwat. Kenapa kok lapar dikatakan utama? Kenapa ngalap cukup dengan sedikit makanan, sedikit minuman, sedikit pakaian, sedikit apa tunggangan mobil sedikit? Kenapa itu semua kok dianjurkan kok utama? Karena itu nanti akan membantu fokus kita untuk beribadah kepada Allah. Apalagi meninggalkan syahwat ini luar biasa ya, dalam membantu semangat beribadah, dalam melanggengkan semangat beribadah, dalam menguatkan keimanan. Salah satu pilar iman kuat itu adalah meninggalkan syahwat. Itu salah satu pilar untuk menguatkan iman. Salah satu penyebab terkokoh untuk menguatkan iman adalah meninggalkan syahwat. Apa sih tujuan meninggalkan syahwat? Tujuannya itu tadi, menguatkan iman. Selain itu, kita agar mampu mengendalikan syahwat. Supaya syahwat, kalau umpama niku apa namanya mendorong, itu bisa kita arahkan ke yang positif. Sama misalnya dengan lapar. Menurut para ulama, kita dianjurkan lapar. Sebenarnya lapar itu bukan tujuan utama. Lapar hanya wasilah. Lapar hanyalah media untuk memperoleh tujuan. Apa tujuan daripada lapar? Adalah supaya kita bisa mengendalikan, ya, mengendalikan keinginan perut supaya tidak mudah menuruti keinginan perut, sehingga ketika perut itu dibiasakan menahan hal-hal yang mubah gak dimasukkan, maka yang haram akan lebih dijauhi. Itu ngelatih istilahnya, ngerti gak ya? Itu sebenarnya demikian. Tujuan utama adalah agar kita bisa mengatur, menguasai perut kita sehingga perut itu tidak semuanya dituruti. Pengin pisang goreng masuk, pengin mie masuk, pengin apa namanya tempe goreng masuk, sule masuk, susu kedelai kabeh masuk, ora ono sing gak masuk. Nek kadung nemen kompor-kompor masuk. Iya toh. Apapun dimakan nanti. Wih, setelah itu. Karena apa? Karena tidak mampu menguasai syahwatnya perut. Itu nanti kita akan bahas ya. Arkanul wilayah tadi itu kayak empat itu. Sebenarnya ini hanya sebagai wasilah sebenarnya. Sebenarnya hanya wasilah. Tujuan utama itu seperti yang saya gambarkan tadi. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala, fakhalafa min ba'dihim khalfun, khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa'ula'ika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna fatima wa la yudlamuna syai'an. Fakhalafa mongko ganti mimba dihim mimbah dihim ing dalam sause wong akeh. Wong akeh sapa ni? Para nabi dan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Sapa khulfun? Khulfun itu pengganti, pengganti yang buruk kalau khulfun. Kalau khulaf itu pengganti yang baik. Jadi nanti jangan keliru buat pondok. Kholfiyah, waduh, pengganti buruk. Kholaf, ya, kholaf itu pengganti yang baik, istilahnya demikian. Jadi jangan keliru nanti menempatkan kata-kata itu. Kholfun, kholaf. Ini anak-anak ini masih belum ngerti banyak yang nggak bisa nulis namanya sendiri. Saya lihat tulisannya pakai bahasa Arab, menamai dirinya sendiri aja banyak yang keliru. Ya, itu banyak tadi. Berarti menunjukkan sangat lemah penguasaan bahasa Arab, nahwunya sangat lemah sekali. Kita lihat, beli menulis namanya sendiri aja, nggak ada yang bisa. Banyak yang keliru, banyak sekali. Walaupun itu sebenarnya latar belakangnya pondok dulu, tapi ya karena lemah sisi nahwu, sorof, ya lemah bahasa Arabnya lemah, sehingga nulis nama sendiri nggak bisa. Ini kan sangat disayangkan, banyak nulis namanya pakai bahasa Arab aja nggak bisa. Padahal itu nama Arab, kalau nama Jawa maklum, Slamet ditulis piye kan nama Jawa ya. Iya mat ya, umpamanya. Slamet, kayak semojo tulisannya Slamet. Berkenan, ya so. Kalau Maftuh, Mahfud itu kan nama Arab semua. Abdul Razak itu nama Arab semua. Itu nanti kan nulisnya kalau keliru wah sangat disayangkan. Nanti maknanya bisa-bisa keliru. Ya. Nah, maka kita harus perkuatkan ini bahasa Arabnya. Khulfun karo kholah itu adhu kang menyia-nyiakan artinya meninggalkan. Kang meninggalkan sapa khulfun as-shalata ing shalat. Wattaba'u lan ngikuti sapa khulfun, menuruti sapa khulfun. Asyahawati ing pira-pira syahwat. Fasaufa yalqauna mongko bakal ketemu sapa khulfun. Ketemu sapa khulfun, menemui sapa khulfun ghayyan ing keburukan. Ana sing maknani ghayyan itu balasan. Ada yang memaknai goyan itu sebagaimana tentang tafsir jalan. Goyan itu dimaknai jurang. Jurang yang ada di neraka jahanam. Itu benar ulama, maknai goyan. Ada yang maknanya goyan keburukan, ada yang maknanya goyan itu balasan, ada yang mengatakan goyan. Apa tadi? Jurang yang ada di neraka jahanam. Ilaman kecuali wong. Tabakan tobat sopoman, wa amanalan iman sopoman, wa amilalan ngelakoni sopoman, solihan ing amal soleh, wa amilalan ngelakoni sopoman, solihan ing amal soleh, faulaika moko utai menggunung-gunuman, faulaika moko utai menggunung-gunuman, iku yadahuluna melebu sopo, ulaik iku ya dahulu nam lebu sapa ulaik al jannata ing surga, al jannata ing surga, wala yuzlamuna lan ora dianiaya sapa ulaik, wala yuzlamuna lan ora didolimi sapa ulaik syai'an ing sesuatu, syai'an ing sesuatu, syai'an ing sesuatu. Qul qala nani wattaba'u syahawat. Ini yang dimaksud, mereka mengikuti syahwat. Karena mereka mengikuti syahwat, maka mereka memperoleh neraka. Ya, terlalu nuruti syahwat, sehingga syahwatnya tidak bisa diatur. Kenapa? Karena selalu dituruti. Gitu. Sehingga dia tidak bisa menguasai syahwatnya. Ya. Dan ini syahwat selalu dituruti. Coba syahwat selalu ditahan. Maka dia lama-kelamaan akan mudah mengendalikan syahwat. Tapi kalau syahwat dituruti saja, kepingin keluar, turuti metu saja, maka ini enggak metu, enggak enak nanti. Sehingga dia tidak bisa menahan rem itu. Coba sekarang ya, kalau kita setiap pagi, ya bahasanya, biasa sarapan kedang goreng. Gak sarapan, itu bingung. Ya enggak? Iya itu. Nah, ini untuk mutus ini itu sulit banget. Karena sudah biasa tidur di sahabat. Itu gitu. Orang yang biasa tidur pagi, itu enggak tidur dia enggak enak. Nah, untuk menghilangkan ini, sulit sekali. Ya, karena sudah terbiasa. Nah, gitu lah ya. Maka sahwat itu jangan dituruti. Ketika sahwat tidak dituruti, maka kita akan bisa mengatur sahwat. Dengan mudah sudah kita mengatur sahwat. Karena kita tidak pernah diatur oleh sahwat. Bagaimana caranya? Kadang ini sudah dihapusi. Setan ini. Ojo dihapusi setan. Dong. Kadang setan dihapusi. Caranya biar. Waqala lan diku sinan Allah Ta'ala. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazbin 'azim. Fa kharaja mumtu sapa Qarun. Fa kharaja mumtu sapa Qarun. Ala zinatihi kami tetap ingatasi ala kaumihi ingatasi kaumi Qarun fi zinati hali tetap ing dalem fi zinati hali tetap ing dalem perhiasan Qarun keluar dengan membawa perhiasan menaiki kendaraan yang begitu bagus, hiasannya terbuat dari emas, diiring orang yang banyak sekali ya. Innahu qala ngucap sapa alladzina wong akeh yuriduna kang ngarepno sapa alladzina yuriduna kang ngarepno sapa alladzina alhayatad dunya ing urip dunya ngucap ngene ya laitalana ya he wong akeh ya alqaum ngoten takdirane ya he wong akeh laitalana menawa-menawa iku kaduwe kita. Laitalana menawa-menawa iku kaduwe kita. Seandainya kami mempunyai mislama sepadane perkara. Mislama sepadane perkara utia kang diberi. Utia kang diberi sapa Qarun. Ya Allah. Utia kang diberi sapa Qarun. Innahu sedune Qarun iku ladhu hawdin yaktini wong kang duweni bagian iku ladhu hawdin yaktini wong kang duweni bagian azimin kang agung ladhu hawdin iku yaktini wong kang duweni bagian azimin kang agung. Orang-orang yang ingin kehidupan duniawi ketika melihat Qarun keluar dari rumahnya dengan membawa kendaraan begitu mewah, di atasnya ada permadani yang terbuat dari emas. Masya Allah. Mewah semua hiasannya. Diiring orang yang begitu banyak. Ribuan orang mengiring. Dengan juga menggunakan kendaraan yang serba mewah. Orang-orang yang ingin dunia mengatakan begini. Wah, seandainya kita mempunyai seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Ya, mereka kepingin seperti yang dimiliki oleh Qarun. Itu afatnya memandang, maka kita akan pingin. Dengan melihat, kita akan kepingin seperti orang yang kita lihat. Waqala lan ngucap sapa alladzina wong akeh. Utu kang diberi sapa alladzina al-ilma ing ilmu. Ngucap ngene, wailakum kelawan. Ono sing maknane maknanya walaikum ini kelawan rusak isiro. Wailakum ono sing maknanya kelawan kasihan kalian teman. Ono sing maknanya wailakum kelawan ciloko siro kabeh. Wah cilaka kalian. Mendoakan keburukan. Kau iso? Iya mergane mereka kepingin kaya Qarun. Sawabullahi utawi ganjarane Allah. Iku khairun luih bagus. Tawabum lohi utai ganjarani Allah khairun iku luwih bagus. Liman marang wong amanah kang iman sapa man. Wa amilan lan nglakoni sapa man. solihan ing kebagusan. Wa'amilalan ngelakoni sopoman solihan ing kebagusan. Ya, kasihan kalian. Cilaka kalian. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan amal soleh. Yang terpenting bukanlah harta dunia. Yang terpenting adalah amal soleh. Harta yang dimiliki Qarun itu merupakan duniawi belaka. Ya, tidak mempunyai faedah kalau tidak digunakan untuk kepentingan akhirat. Qala lan dzikrun Allah taala tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im tsumma latus'alunna nuli yaktini sungguh marani yaktini tsumma latus'alunna nuli yaktini bakal ditakoni sapa sira kabeh. Nuli bakal ditakoni sapa sira kabeh yektine bakal ditakoni sapa sira kabeh yauma idzin ing dalem dina iki yauma idzin ing dalem dina iki aninaimi saking kenikmatan nanti di hari akhir di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah taala terhadap seluruh nikmat yang diberikan pada kita. Itu menurut ulama semuanya, jadi yang ditanya itu semuanya. Walaupun itu untuk kebaikan, walaupun itu untuk keharaman, ditanya semua. Ini dulu uangnya buat apa? Walaupun buat beli kitab, walaupun buat ini, ditanya. Buat sedekah ya ditanya. Apalagi yang buruk malah ditanya. Ada yang mengatakan, na'im yang dimaksud di sini adalah harta yang melalaikan seseorang dari jalan kebenaran. Yang bisa menjadikan orang itu melenceng dari jalur siratul mustaqim. Karena berkaitan dengan awal surat Al-Hakumut Takathur melalaikan kepada kalian At-Takathur bermewah-mewah. You know? Jangan bermewah-mewah mana? Jangan bermewah-mewah yang sampai melalaikan. Karena apa? Latus alunna yauma izin anin. Nah ini tuh maknanya. Karena kalian nanti di hari kiamat akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang menjadikan kalian lalai dari jalan kebenaran. Itu makna ini. Berarti ini khusus, berarti iya khusus. Yang ditanya di hari itu hanyalah nikmat-nikmat Allah yang menjadikan orang malah lalai dari jalan Allah. Itu kalau kita lihat dari runtutan ayat ya. Qala wa qala lan dikosinan Allah taala mangka na yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura man udawi sabali mungkin kana iku lamun ana sapa man kana iku lamun ana sapa man iku yuridu ngarepno sapa man iku yuridu ngarepno sapa man al-ajilata ing dunia. Al-ajilata ing dunia. Ajjalna mongko nyepetno sapa ingsun lahu marang man fiha ing dalam dunia. Ma ing perkara. Nasya'u kang ngersakno sapa ingsun ing man. Liman marang wong rupane wong ngoten liman iki. Liman rupane wong badal saking mancing ajen saking lahu niku. Nuridu kang ngarepno sapa ingsun. Nuridu kang ngarepno sapa ingsun summa ja'alna. Nuli dadekno sapa ingsun lahu marang man. Summa ja'alna nuli dadekno sapa ingsun lahu marang man jahannama ing neraka jahannam. Jahannama ing neraka jahannam. Yaslaha halim lebu sapa man ing jahanam madmuman halidihina dicelah madmuman halidihina madhuron tur dijauhkan dari rahmat Allah madhuron tur dijauhkan dari rahmat Allah taala. Ya, ini dibahas ayat ini oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad dan kitab risalah ada di sulukil murid, dan berikut dibahas secara panjang lebar arti dari dawuh mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha. Ya, sudah dulu keterangannya. Sudah kita bahas panjang lebar. Cuma ini menunjukkan bahwa kalau ada orang hanya menginginkan dunia saja. Hanya, ingat. Orang itu hanya menginginkan dunia saja. Maka dia akan dikasih dunia ini oleh Allah. Tapi yang dikasih orang yang dikehendaki oleh Allah. Cuma nanti di akhirat dia merupakan termasuk penghuni jahanam. Ingat ini yang hanya kepingin dunia. Gak kepingin akhirat, gak kepingin akhirat. Tapi yang dipikir urip itu cuma nyongon dulu mana. Maka ini pasti jahanam karena dia kafir, jelas. Karena dia gak mikir akhirat, gak mikir akhirat berarti dia gak iman. Ya, gak iman sama Allah, gak iman sama semuanya. Yang dipikir kehidupannya hanya dunia saja. Setelah dunia dia mati tanpa ada urusan, orang seperti inilah yang dikatakan tsumma ja'alna lahu jahannam. Ajalna lahu fiha limana sya'u liman nurid, bukan berarti menunjukkan kalau orang kafir nanti pasti dikasih apa-apa sama Allah Ta'ala. Enggak. Ini ajalna lahu fiha manasa, saya akan berikan kepada dia apa yang saya kehendaki. Yang dikehendaki Allah, berarti kalau enggak dikehendaki ya enggak jadi. Dan itu pun yang dikehendaki adalah orang yang dikehendaki Allah. Liman nasya, liman nurin tadi. Kalau boten, ya boten disukani. Maka gak heran kadang walaupun orang kafir itu hidupnya susah. Ya, cari uang saja susah. Banyak juga yang semacam itu. Wal ayat utai biru-biru ayat. Fil babi ing dalam bab. Bab niki, bab keutamaannya lapar. Iku kasih rotun diwangi. Maklumatun turdi berwi iku kasih rotun iku akeh maklumatun turdi berwi wa'an Aisyah talang sagi Aisyah radiyallahu anha olak yang dikosin dengan Aisyah ma syabi'ah yang pengenjikan itu ma syabi'ah orang kenyang sopo ahli Muhammadin keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubsi syairin sangking roti syair roti sing mana ini gandum dan sing mana ini juwamut min khubsi syairin sangking roti juwamut roti gandum yaumaini ing dalam rongino mutatabiaini kang terus menerus hatta kubido sehingga dicabut nyawani sinten Muhammad hatta kubido sehingga dicabut nyawani sinten Muhammad tapi saya tidak bisa keluarga Kanjeng Nabi itu tidak pernah kenyang makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sehingga Kanjeng Nabi niku meninggal dunia. Tidak pernah Kanjeng Nabi kok keluarga beliau 2 hari berturut-turut kenyang itu tidak pernah. Masya Allah. Itu berarti menunjukkan betapa Kanjeng Nabi itu sangat sederhana di dalam memberikan makanan kepada keluarga beliau. Kala wa fi riwayatin latiku yang dalam suwijini riwayat utai dawuh ma syabi'ah orang kenyang. Nanti. Ini wai. Ibu mereka. Wafir riwayatin lan iku yang dalam suci ini riwayat. Utawi dawuh masyabi'ah orang kenyang. Masyabi'ah orang kenyang. Sopo alu Muhammadin keluargani Muhammad. Sopo alu Muhammadin keluargani Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mundu khotima awis mangsani. Rawuh sinten Kanjeng Nabi. Mundu kodima awit mangsane rawuh sinten Kanjeng Nabi al-Madinah ta ing dalam Madinah. Ing atasi Madinah. Ay alal Madinah. Minto'amil buri ora pernah kenyang minto'amil buri saking makanan gandum. minta amil buri saking makanan gandum. Minta amil buri saking makanan gandum. Salah salah yalin ing dalam telu biro biro dino. Iku mulai apa enggak ya? Pulang enggak ya? Tapi mana dino? Di mana? Hah? Ada di mana? Kemana? Pulang apa? Lihat apa saya? Lihat. Hah? Di mana? Lihat apa saya? Suruh pulang ya? Kalau enggak pulang suruh ke sini. Minto amil buri saking panganan gandum salah salah yalin ing dalam telu biro biro dino. Salah salah yalin ing dalam telu biro biro dino. Tibaan kang terus menerus. Tibaan kang terus menerus. Tiga hari berturut turut. Hatta kubido sehingga dicabut nyawane sinten Kanjeng Nabi. Hatta kubido sehingga dicabut nyawane sinten Kanjeng Nabi. Kita bisa lihat bagaimana sederhana ini Kanjeng Nabi. Nomor dua hadis ini. Wa an urwatala sage urwa an Aisyah ta sage Aisyah. Radiyallahu anha annaha saduni Aisyah. Annaha saduni Aisyah iku. Kanat ono sidan Aisyah. Iku takulu ngendiko sidan Aisyah. Ngendiko ngetan. Wa ulohi demi Allah. Ya bena ukhti he anae saudara perempuanku. Urwah. Urwah bin Zubair. Zubair punya istri namanya Asma. Asma niki saudaranya sinten Aisyah, tapi tunggal bapak. In setuhune kuna ono siksa begitu. In setuhune kuna ono sopo kita. Ikulanan duru yaktini ningali sopo kita. Terimah. Katung dari karep. Hilal hilali marang hilal. Tumal hilali nuri hilal. Sungguh kita melihat hilal, hilal, tumal hilali nuri hilal. Tiga kali hilal. Salah sa'ah hilatin. Salah sa'ati. Nampak tak? Tak nampak ti? Hah? Ano sing tu? Nek sing tu berarti ini. Utawi piro-piro hilal iku salah satu ahilatin. Iku telu piro-piro hilal. Ana sing ta apa sing ti? Ti. Ti rupane telu piro-piro hilal. Aneh ana sing tu barat. Ada yang tu ya? Oh ya, luar biasa itu. Ya lah ya, jenis nah gue di Ropi kena wae. Utawi piro-piro hilal iku salah satu ahilatin. Masya Allah. Nek salah satu rupane telu piro-piro hilal, bisahro ini ing dalam rawulan. Wama ukida lan ora dihidupkan. Wama ukida lan ora dihidupkan fi abiyati Rasulillah ing dalam piro-piro dalam ni Rasulillah. Ing dalam piro-piro dalam ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Apa narun api. Dua bulan tiga hilal berturut-turut di rumah Rasulullah tidak pernah api dihidupkan untuk masak. Enggak pernah. Apa yang dimakan oleh Rasulullah? Makanya Urwah ini bingung. Ya toh? Dua bulan, tiga hilal. Tampak terus. Di situ tidak pernah di dalam Rasulullah, di rumah Rasulullah api kok dihidupkan untuk masak itu enggak pernah. Kultu ngucap sapa ingsun jarene Urwah, ya kholatu wahai bibi, khola itu bibi dari ibu. Pamakana yu'isuku, pama mongko utawi opo. Iku kana ono opo ma iku yu'isukum, iku mencukupi, mencukupi opo ma ing sira kabeh. Lah, apa yang bisa menghidupi kalian? Menghidupi mana? Yu'isukum menghidupi, mencukupi. Apa yang menghidupi kalian wahai bibi? Selama dua bulan kok tidak pernah yang namanya menyalakan api untuk masak. Yo nek arek Nurul Huda gak tahu masak, ini tinggal nyeduk wae. Rong wulan gak tahu masak yo, tapi tinggal ambil. Yo Johan, kenyang sepenuhnya. Jadi ini gak ada tinggal ngambil ini. Qalat ketika sinten Aisyah al-Aswadani utawi ma iku al-Aswadani. perkoro ireng luru. Dua perkara yang hitam. Apa mana nih? At-tamru kurma wal ma'ulan air. Yang kita makan selama 2 bulan adalah kurma dan air. Nah, itu saja yang dimakan. 2 bulan penuh. Kadang sahabat itu saking kelaparan yang dimakan gak ada sampai tinjanya, tahu tinja? Tinja yang keluar itu seperti tinjanya kambing. Ini. Ludik kan? Nah, karena saking kurangnya makan, tinjanya seperti tinjanya kambing. Cili-cili itu. Nek kambing kakek mangan. Nek menungso itu karena kekurangan makan, itu kadang sahabat demikian. Dalam satu kondisi kadang jadi Nabi saja 2 bulan yang didahar kurma dan subhanallah. Itu kekasih Allah. Ila anak kecuali setuhuni kelakuan iku kodekana teman-teman ono iku li rasulillah kadwi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sopo jiro nun piro-piro tetangga minal ansori kang sanggil wong ansori. Cuma Rasulullah itu punya tangga, punya tetangga orang-orang Ansor. Wa kana telan ono ikulahum kadwi Ansor jiron jiron on. Wa kana telan ono ikulahum kadwi jiron opo mana ihu piro piro maniha. Maniha itu hayawan, bisa kambing, bisa onta yang diserahkan kepada salah satu orang untuk diambil susunya. Jadi bukan ontanya yang diberikan. Misalnya saya ngomong, saya punya kambing. Saya ngomong, ini kambing, ini bawa kamu, susunya bisa ente ambil. Perah itu susunya. Ini sapi, bawa ini yang limutin. Ke mana nak rumah limutin? Hah? Palembang? Medan. Bawa ke Medan, jis. Ambil susunya saja. Nah itu. Ini namanya maniha. Wakan ulan ono sopo jiron iku yursiluna itu mengirimkan sopo jiron iku yursiluna mengirimkan sopo jiron ila rasulillah marang rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha saking biro-biro susune manae Fayaskina mongko memberi minum sinten Rasulullah ing kita. Fayaskina mongko memberi minum sinten Rasulullah ing kita. Cuma kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu punya tetangga. Tetangga itu dilalah punya manihah. Hayawan, onta atau kambing yang diperas susunya. Dan mereka cuma diperbolehkan ngambil susunya. Boleh ngambil susunya. Lah, Kanjeng Nabi sama tetangganya itu kadang dikirimi itu, dikirimi susu itu, kadang dikasih. Dari susu itulah Kanjeng Nabi kadang ngasih minum kita. Berarti makanannya susu, air, dan kurma. Selama berapa itu? 2 bulan. Cuma itu saja. Kalau muttafaqun alaih, jenengan mboten mam nasi, kalau menurut orang Indonesia belum makan. Iya kan? Padahal sudah kenyang, bakso, apa, tapi pokok belum nasi. Ini belum makan. Buka puasa itu, takjilannya sudah segini. Dikatakan sudah buka, belum. Karena belum makan nasi, ini orang Indonesia. Masya Allah, mutafakun alaih. Utawi iki iku mutafakun alaih. Kalau ikatin Nabi, enggak makan nasi. Ya, kurma, air. Mutafakun alaih utawi iki iku mutafakun alaih. Allahumma alam. Al-Fatihah.